إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan, masih melanjutkan dari tafsir surah Al-Hadid, dari tafsir Al-Quran Al-Azim karya daripada Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Masuk pada ayat yang ke-11 dalam surah Al-Hadid. Qauluhu ta'ala, man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu walahu ajrun karim. Barang siapa yang meminjamkan bagi Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan baginya dan baginya mendapatkan pahala yang mulia. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wal infaqu fi sabilillah, memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik maksudnya adalah berinfak di jalan Allah. Berinfak di jalan Allah, membiayai jihad fi sabilillah. Waqila, ada yang mengatakan huwa nafaqatu 'alal 'iyali. Meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik maksudnya adalah memberikan nafkah kepada keluarga, kepada anak istrinya, kepada kedua orang tuanya, dan kepada seluruh yang merupakan tanggung jawabnya. Wassahihu annahu a'ammu min dhalik, dan yang lebih tepat maksud daripada ayat ini lebih umum, aifuk fa kullu man anfaqa fi sabilillah bi niyatin khalisatin wa azimatin shadiqatin dakhala fi umumi hadhihi al-ayah, yaitu seluruh apa yang dikeluarkan di jalan Allah, baik itu di jihad fi sabilillah atau itu membangun masjid atau membangun pondok pesantren atau itu memberikan nafkah kepada anak istri, kepada orang tua, kepada kerabat, seluruh yang dikeluarkan di jalan Allah dengan niat yang ikhlas, dengan tekad yang jujur, maka masuk dalam keumuman ayat ini. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana, barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pinjaman yang ikhlas, fayudha'ifahu lahu, wa fil ayatil ukhra ad'afan katsirah, kami akan lipat gandakan baginya pahala, yaitu dengan lipat gandaan yang sangat banyak. Walahu ajrun karim, dan dia akan memperoleh pahala yang sangat mulia. Ai jazaa'un jamilun wa rizqun bahirun, yaitu barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yaitu berinfak di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan balasan yang indah, rizki yang melimpah ruah. Wa huwal jannatu yaumal qiyamah, dan yang paling tingginya adalah surga pada hari kiamat. Sehingga apa yang kita keluarkan menginfakkan harta di jalan Allah tidak akan ada sia-sianya. Bahkan ketika kita keluarkan, maka malaikat berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah berilah kepada orang yang berinfak tadi pengganti yang lebih baik. Tetapi ketika kita tidak mau memberikan nafkah, Allahumma ati mumsikan salafa, ya Allah berikanlah kepada orang yang tidak mau berinfak salaf, kehancuran, binasa daripada harta yang dia genggam tadi, yang tidak mau dia keluarkan di jalan Allah. Maka harta yang disimpan, yang digenggam, tidak mau diinfakkan, selain itu barokahnya hilang, nilainya juga akan berkurang. Ya. Maka di dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin, dorongan bagi kita semuanya untuk ikhlas dan memiliki tekad yang kuat untuk memberikan nafkah yang baik. Nafkah yang baik, khususnya yang sudah berumah tangga, berikanlah nafkah yang baik, yang ikhlas, dengan tekad yang baik, ya, untuk anak istri kita, keluarga kita, nafkahi mereka dengan nafkah yang baik. Wa qala al-Imam Ibn Abi Hatim, berkata Imam Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya, حدثنا الحسن ابن عرفة قال حدثنا خلف ابن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال dari عبد الله بن مسعود semoga Allah meridainya, beliau mengatakan lama nazalat hadhihi al-aya, ketika turun ayat ini, man dhalladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ila akhirih, qala Abu Dahdah Al-Ansari, maka berkatalah sahabat Abu Dahdah Al-Ansari, ya Rasulullah, wa inna Allah la yuridu minna al-qard, apakah Allah menginginkan dari kita hutang? Karena qard secara bahasa adalah hutang. Naam ya Abu Dahdah, ya wahai Abu Dahdah, Allah menginginkan dari kalian hutang, pinjaman dari kalian. Qala arini yadaka ya Rasulullah, tunjukkan tanganmu ya Rasulullah. Faqala fanawilhu yadah, maka kemudian Rasulullah menjulurkan tangannya. Faqala inni qad aqratu rabbi haiti, maka Abu Dahdah mengatakan sungguh aku pinjamkan kepada Rabbku tembokku ini. Tembok di sini maksudnya adalah kebun yang dikelilingi tembok, kebun. Jadi orang-orang Madinah itu menyebut kebun mereka itu ha'it. Ha'it itu artinya tembok, karena kebun mereka itu di tembok keliling. Itu khasnya orang-orang Madinah, kebunnya di tembok keliling. Sampai sekarang kalau di pinggir Madinah yang tua itu masih ada tembok-tembok yang tebal-tebal mengelilingi kebun-kebun kurma, namanya ha'it. Walahu ha'it fihi sittami'a nakhlah, Abu Dahdah memiliki 600 pohon kurma. Wa ummu Dahdah fihi wa 'iyaluha, dan di dalamnya pula ya ada ummu Dahdah dan keluarganya. Qala faja Abu Dahdah fanadaha ya rab ummu Dahdah, maka Abu Dahdah mengatakan wahai ummu Dahdah, maka istrinya mengatakan labbaika labbaika labbaik, ya kami memenuhi panggilanmu. Kalimat labbaik itu untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia agak susah. Ya. Atau kalau dalam bahasa Jawa itu mungkin apa balesan yang sopan, misalkan dipanggil jawabnya dalem. Ya kan? Waktu kecil kita diajari begitu. Panggil namanya, "Sis, dalam bu. Ya, kalau anak sekarang kayak gitu nggak? Kayak gitu nggak? Dipanggil orang tuanya, ya kalau mau pakai bahasa Arab, labbaik ya ummi, labbaik ya abi. Akhirnya labbaik. Silakan dipanggil, bib. Nanti jawabnya apa? Labbaik. Ya. Atau yang semakna dalam bahasa Jawa, ya mungkin dalem, nggih, dan seterusnya. Tetapi yang tentunya yang terbaik adalah bahasa Arab, labbaik. Labbaik itu artinya aku datang memenuhi panggilanmu. Ya. Qala ukhruji faqad aqratuhu rabbi. Keluarlah engkau, sungguh aku telah memberikan pinjaman kepada Rabbku. Wa fi riwayatin anha qalat lahu. Maka dalam riwayat lain Ummu Dahdah mengatakan, Rabbih bai'ak ya Aba Dahdah. Semoga Allah memberikan keuntungan bagimu wahai Aba Dahdah. Wa naqalat minhu mata'aha wa sibyanaha wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Maka kemudian Abu Dahdah mengangkut ya perabotan-perabotan dan anak-anaknya dari tempat tersebut. Artinya dia infakkan itu kebun yang berisi berapa tadi? 600 berapa? 600 pohon kurma. Padahal pohon kurma itu bisa kintalan menghasilkan, bahkan bisa kalau pohon kurmanya sangat bagus bisa sampai ton hitungannya, 10 kintal bayangkan saja. Jadi duit berapa itu? Kurma kilonya berapa di sini? Berapa? Ya, berapa? 50. Nah, 50.000 sekilo berarti dikali 10.000. 50.000 10.000 500 juta. Dikali 600. 500 juta kali 600 berapa? 500 juta kali 600. Berapa tuh? Berapa? 300 miliar. 300 miliar. Dan panen itu minimal satu kali dalam satu tahun. Berarti kalau disedekahkan itu setiap tahun bersedekah 300 miliar. Itulah keutamaan bersedekah yang sifatnya tanaman. Jadi saya sedekahkan mangga ini yang saya tanam misalkan. Mangga tersebut akan berbuah setiap tahun. Maka setiap tahun dia akan mengalirkan sedekah. Atau itu dijual dulu kemudian berupa uang, uangnya masuk ke masjid, atau mungkin dibagikan, itu semuanya jadi sedekah. Atau bahkan dimakan ulat, dimakan apa namanya itu? Sodot begitu ya. Jatuh ke tanah, sedekah semuanya. Kaya subhanallah. Bisa sedekah sekian banyaknya. Wa fi riwayatin ruban nakhlatin. Kemudian Rasulullah mengatakan, "When kam min adkin radihin fil jannah li Abi Dahdah." Betapa banyak tandan-tandan kurma yang Allah akan berikan kepada Abu Dahdah nanti di surga. Subhanallah. Dia sedekahkan kebunnya yang berisi 600 pohon kurma di jalan Allah. Maka Rasulullah mengatakan, "Kam min adkin radihin fil jannah li Abi Dahdah." Betapa banyak nanti tandan-tandan kurma yang akan diberikan kepada Abu Dahdah ketika nanti di surga. Subhanallah. Wa fi lafdin ruba nakhlatin mudlatin uruquha. Daru wa yaqutin li Abi Dahdah fil jannah. Betapa nanti Abu Dahdah akan mendapatkan pohon kurma mudlatu uruqiha darru wa yaqutin darrun durrun wa yaqutun. Betapa Abu Dahdah nanti akan mendapatkan di mana buah-buah apa namanya buah-buah kurma itu berbuah di surga sampai ke tanahnya. Itu untuk mudlah. Mudlah itu ketika misalkan pohon ya, buahnya itu tandanya sampai ke tanah. Betapa suburnya. Yang saking bagusnya kurma tersebut berwarna seperti batu-batu yakut, batu-batu mulia yang berwarna merah. Jadi saking indahnya pohon kurma tersebut, buah kurma yang matang di pohonnya itu warnanya seperti batu yakut yang berwarna merah delima. Begitu ya dipandang lezat yang akan diberikan kepada Abi Dahdah di dalam surga. Dari hadis ini, ikhwan fi din azakumullah, betapa sahabat itu sangat semangat, ya, sangat semangat untuk segera mengamalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Ya, sehingga para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, ada yang kadang bersedekah dengan jumlah yang sangat banyak, ada yang bahkan cuma ya nisfu mud, setengah mud. Setengah mud itu berarti begini, dari gandum satu cakupan telapak tangan, satu mud begini kali setengah, atau bahkan bersedekah dengan sebutir buah kurma karena memang tidak punya. Ya, maka apa yang bisa kita sedekahkan, yang kita bisa infakkan, berikanlah, walaupun itu hanya bisa kita muratin separuh buah kurma. Kalau kita bisa sedekahkan itu, sedekahkan. Kalau kita bisa infakkan itu, infakkan. Ya. Apalagi infak untuk masjid. Tuh, subhanallah. Luar biasa. Pahalanya itu luar biasa. Karena ini tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masjid ini, subhanallah, usianya katanya sudah mencapai 100 tahun ya. Katanya masjid ini, subhanallah, semoga Allah akan senantiasa jaga masjid ini beratus tahun yang akan datang kemudian. Walaupun yang meramaikannya silih berganti, maka sungguh beruntunglah orang yang ikut berinfak, membangun, ya, menanamkan investasinya di masjid ini. Sebuah perkara yang sangat mulia, yang akan terus mengalir pahalanya ketika kita ikut andil dalam pembangunan masjid, menghidupkan masjid, memakmurkan masjid, dan masjid itu kemudian ramai terus sampai generasi demi generasi. Ya, generasi demi generasi. Ya, subhanallah. Ya. Generasi kita, generasi ayah kita, generasi kakek kita sebelumnya, terus kemudian generasi anak kita, cucu kita, dan seterusnya. Kita tadawulkan, kita teruskan estafet amal soleh di dalam masjid ini. Semoga kita termasuk mendapatkan aliran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupakan itu. Ya. Baik, subhanallah. Memang ya sederhana, tetapi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala jangan disia-siakan, jangan diremehkan. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12, qauluhu ta'ala yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa biaymanihim bushrakumul yaum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul 'adzim. Hari di mana engkau melihat orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, akan berjalan cahaya mereka di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka, diberitakan berita gembira kepada mereka pada hari itu, akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal abadi di dalamnya. Dzalika huwal fawzul 'adzim, itu adalah kemenangan, kebahagiaan, keberhasilan yang sangat agung. Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu. Hari di mana orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, berkata kepada orang-orang yang beriman, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Tunggulah kami, kami ingin mengikuti cahaya kalian itu. Qila rji'u wara'akum faltamisu nuran. Faduriba bainahum bisuril lahu bab, batinuhu fihi rahmah, wa zahiruhu min qibalihi al'adzab. Kemudian dikatakan, kembalilah kalian di belakang kalian dan carilah cahaya yang kalian miliki, maka dihalangilah bagi mereka di antara mereka sebuah penghalang yang pintunya terlihat itu adalah rahmah, tetapi rupanya di balik itu adalah azab. Ya. Jadi sebagaimana orang munafik dulu menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran, maka ketika mereka mengharapkan untuk mengikuti cahaya orang yang beriman, mereka suruh kembali mencari cahaya mereka, dan kemudian ditaruhlah penghalang yang ada pintu yang seolah-olah di situ ada rahmat Allah, tapi rupanya setelah dibuka pintu tersebut itu merupakan azab Allah. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Mereka menyangka telah menipu Allah, padahal mereka yang telah menipu diri mereka sendiri. Ya. Maka balasan bagi orang munafik seperti ini. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Orang-orang munafik memanggil orang-orang yang beriman, bukankah kami bersama kalian? Qalu bala. Mereka mengatakan, tentu saja, walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabatum wa gharratkumul amani. Tentu saja, akan tetapi kalian itu merugikan diri-diri kalian sendiri, menjerumuskan diri kalian sendiri, kalian yang membuat diri kalian ragu dan tertipu dengan angan-angan kosong kalian. Hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Sampai datanglah perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan terbaliklah atas kalian, ya, apa yang kalian tertipu selama ini terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Falyawma la yu'khadu minkum fidyatun wala minal ladhina kafaru. Pada hari ini tidak ada yang namanya tebusan, baik terhadap mereka orang-orang munafik atau terhadap orang-orang kafir. Ma'wakumun nar, tempat kalian adalah neraka. Hiya maulakum, itu adalah tempat bagi kalian, teman bagi kalian. Wa bi'sal masir, dan tempat neraka adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Ya, ini surah Al-Hadid ayat yang ke-12 sampai 15. Kemudian berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين المتصدقين أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في عراصة القيامة. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan mengenai keadaan orang-orang yang beriman, yang jujur dalam imannya, bahwasanya mereka pada hari kiamat akan berjalan cahaya mereka di hadapan mereka, membimbing mereka di tengah-tengah jalan pada hari kiamat yang begitu gelap. Bihasmi a'malihim, cahaya ini sesuai dengan amal perbuatan mereka. Kama qala Abdullah ibn Mas'ud fi qalihi ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, ketika menafsirkan yas'a nuruhum baina aydihim ay ala qadri a'malihim yamurruna ala sirat, yaitu sesuai dengan kadar amal soleh mereka, mereka akan melewati jembatan Siratul Mustaqim. Minhum min nurihi mislu jabal, ada yang cahayanya seperti gunung, cahayanya begitu terang seperti gunung. Wa minhum man nuruhu mislu nakhlah, ada yang cahaya mereka seperti tingginya pohon kurma. Wa minhum man nuruhu mislu rajul alqaim, ada yang cahaya mereka seperti orang yang berdiri. Wa adnahu nuran min nurih fi ibhamihi yaqtadi marratan wa yudfi'u marratan. Dan cahaya yang paling redup yang dimiliki orang yang beriman saat itu adalah cahaya yang ada di jempol kakinya, terkadang nyala, terkadang padam, yang dengan itu dia berjalan dengan pelannya, ketika mati dia akan berhenti, dan seterusnya. Seperti itu, melewati jembatan Sirat yang di bawahnya adalah neraka Jahannam. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir At-Tabari. Wa qala Qatadah, dan berkata Qatadah, dzukira lana anna nabiyallahi kana yaqul, disebutkan kepada kami bahwasanya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering mengatakan, minal mu'minina may yudhi nuruhu minal madinah ila adn abyan wa san'a faduna dhalika hatta anna minal mu'minina may yudhi nuruhu mawdi'a qadamayhi. Di antara orang-orang yang beriman ada yang diterangi oleh cahayanya, sinarnya itu seperti dari Madinah sampai Aden, atau sampai Abyan, atau sampai Son'a di Yaman. Dan sampai ada juga orang-orang yang beriman yang saat melewati jembatan Sirat yang di bawahnya adalah neraka, ya, dan dia diterangi hanya dengan cahaya yang ada di jempol kakinya. Ya. Dan jangan dibayangkan neraka itu apinya seperti api dunia, api dunia belum ada apa-apanya. Api neraka itu apinya sangat hitam. Api yang sangat hitam, puncak panasnya api. Ya. Sehingga bukan memberikan cahaya tapi gelapnya luar biasa. Ya. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, ya, sangat mengerikan sekali neraka Jahannam tersebut, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka Jahannam. Wa qala Sufyan ats-Tsauri an Husain al-Mujahid an Junadah ibni Abi Umayyah qala, berkata Sufyan ats-Tsauri dari Husain, dari Mujahid, dari Junadah ibni Abi Umayyah, beliau mengatakan, innakum maktubun 'inda Allahi bi asma'ikum wa simakum wa halakum wa najwaakum wa majalisakum, fa idza kana yawm al-qiyamah qila ya fulan hadha nuruk, ya fulan la nura lak, wa qara yas'a nuruhum baina aydihim. Sesungguhnya kalian telah tertulis di sisi Allah sesuai dengan nama-nama kalian, sesuai dengan ciri-ciri kalian, sesuai dengan apa yang kalian tampakkan, yang kalian rahasiakan, sesuai dengan tempat-tempat duduk kalian. Lengkap semuanya sudah ditetapkan sisi Allah. Dan apabila hari kiamat akan dikatakan, wahai fulan, ini cahayamu. Wahai fulan, tidak ada cahaya bagimu. Ya. Sungguh mengerikan jika seorang harus berjalan di sebuah jembatan, di bawahnya jurang, tapi gelap. Bayangkan itu. Ya. Sedangkan dalam riwayat yang lain, ya, bahwasanya apa? Jembatan Sirat itu ukurannya sangat kecil. Ada yang mengatakan kahadisai, seperti apa namanya, pedang yang paling tajam, itu yang lebih tepat. Ada yang mengatakan seperti rambut di belah berapa? Belah 7. Ya, intinya jembatan tersebut jembatan yang kecil, yang tajam, di bawahnya neraka Jahannam, kondisi sangat gelap karena api neraka Jahannam itu begitu hitam. Seorang harus melewatinya. Bayangkan saja kalau dia tidak punya cahaya untuk melewatinya. Bayangkan itu. Apa yang bisa terjadi? Bisa jatuh dalam neraka Jahannam. Maka untuk supaya mendapatkan penerangan pada gelapnya hari kiamat, dan mendapatkan kemampuan untuk menyeberang Sirat, dan juga masuk ke dalam surga, itu tergantung amal soleh kita masing-masing. Dan amal soleh itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah. Dan yang kedua, yang paling penting adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan rupanya yang paling menentukan besarnya adalah yang kedua, yaitu ikhlas. Maka ikhlaslah. Sedikit apapun yang kita lakukan dari kebaikan, kalau kita ikhlas, itu bisa memperoleh pahala yang sangat besar. Wa kam min amalin shahirin tukabbiruhu niyyah. Betapa banyak amalan yang sepele, sedikit, kecil, tetapi menjadi besar karena niat. Qala ad-dhahak laisa ahadun illa yu'ta nuran yawm al-qiyamah. Tidaklah seorang pun kecuali pasti akan diberi cahaya pada hari kiamat. Fa idzan tahu ila sirati, apabila sudah melewati sirat di tengah-tengah jembatan tersebut, tufi'a nurul munafiqin. Tiba-tiba cahaya orang munafik padam. Padam. Falamma ra'a dzalika al-mu'minun asyfaqu ayutfa'a nuruhum kama tufi'a nurul munafiqin. Dan ketika orang-orang munafik melihat hal demikian, maka orang-orang yang beriman itu khawatir. Ketika orang-orang mukminin melihat keadaan orang munafik yang cahayanya padam, orang-orang yang beriman sangat khawatir, sangat risau kalau-kalau cahaya mereka juga akan padam. Sebagaimana padamnya cahaya orang-orang munafik. Faqalu, maka mereka pun berdoa kepada Allah, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Waqala al-Hasan, berkata al-Hasan al-Basri, yas'a nuruhum baina aydihim, ya'ni ala sirat. Yaitu berjalan cahaya mereka di hadapan mereka, yaitu di atas jembatan siratal mustaqim. Jangan sampai ya kita tumbuh dalam diri kita sifat kemunafikan, karena balasannya adalah seperti itu. Seolah-olah tadi sudah mendapatkan cahaya, giliran di tengah-tengah jembatan sirat padam cahaya tersebut. Dan enggak bisa apa-apa dia. Mau berbuat apa? Balik lagi enggak mungkin. Maju, nanti akan jatuh ke dalam neraka dan seterusnya. Waqad qala Ibnu Abi Hatim, dan berkata Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abu Ubaidillah Ibnu Akhi Ibnu Wahb, qala akhbarana ammi an Yazid ibn Abi Habib an Sa'ad ibn Mas'ud annahu sami'a Abdurrahman ibn Jubair yuhaddithu annahu sami'a Aba Darda wa Aba Dzar yukhbirani 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, diriwayatkan dari Abu Darda dan Nabi Dzar, mengkhabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bahwasanya beliau bersabda, ana awwalu ma yu'dzanu lahu yaumal qiyamati bisujud. Aku adalah orang yang pertama kali diizinkan pada hari kiamat untuk sujud. Ya. Wa awwalu ma yu'dzana lahu bi raf'i ra'sih. Dan pertama kali yang diizinkan baginya untuk mengangkat kepalanya dari sujud. Fa anzuru min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali fa arifu ummati min bainil umami. Maka aku pun lihat ke kanan, aku pun melihat ke depan, ke belakang, kanan dan kiri, dan aku kenali umat-umatku di tengah seluruh umat manusia saat itu. Yaitu umat ini dikenal dengan apa? Tanda umat ini pada hari kiamat dikenal itu dengan tanda apa? Dengan apa? Tanda apa? Itu di dunia, tanda di dunia itu simahum fi wujuhi min asari sujud. Ya, dikenal mereka, ya, disifatkan dalam Taurat, dalam Injil, yaitu dari tanda sujud di muka mereka. Tanda di dunia, tanda di akhirat apa? Apa? Innakum yu'tauna yawmal qiyamah hurran muhajjalin min asaril wudu. Sesungguhnya kalian akan didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan memiliki hurrah muhajjal, sinar putih, cahaya putih pada anggota-anggota wudu kalian. Jadi pada muka, ya, rambut, tangan dan kaki. Dan ciri umatnya Nabi Muhammad, walaupun dia masuk neraka, tapi dia ketika di dunia berwudu, maka di dalam neraka bagian wudunya tidak akan terberangus. Itu keistimewaannya. Maka perhatikanlah ya dalam masalah berwudu. Wudu itu keistimewaannya sangat besar. Ya. Yaitu wudu yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasul. Dicontohkan oleh Utsman Ibnu Affan dalam Riwayat Muslim, yaitu wudu sesuai dengan sunnah Nabi. Kemudian mengatakan man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Barang siapa yang berwudu seperti wudunya aku ini, ya, hufirallahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi wudu sesuai dengan sunnah Rasul, yang dicontohkan oleh Rasul, kemudian dicontohkan oleh Utsman, dan Utsman ceritakan dalam hadisnya, siapa yang melakukan itu maka ya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan riwayat lain, ma min muslim yudnibu dhanban fayatawaddau misla wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma shalla rak'ataini illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tidaklah seorang muslim yang dia melakukan dosa, kemudian dia berwudu sebagaimana wudunya Rasul, kemudian dia salat 2 rakaat, kecuali diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Maka ini keutamaan berwudu. Rasulullah melihat umatnya itu pada hari kiamat, beliau kenali karena bekas wudu yang ada pada kepala mereka, tangan mereka, dan kaki mereka. Itu keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikanlah ketika berwudu, itu kita sedang ibadah. Jangan hanya sekedar tempel-tempel saja, selesai, jangan. Itu ibadah, pahalanya sangat besar. Faqala lahu rajul, berkatalah seseorang, ya Nabi Allah, kaifa ta'rifu ummataka min bainil umam ma baina Nuh ila ummatik. Wahai Nabi Allah, bagaimana engkau mengenali umatmu di antara umat antara Nuh sampai umatmu sangat banyak manusia. Faqala a'rifuhum muhajjaluna min asaril wudu. La yakunu li ahadin minal umam ghairuhum wa a'rifuhum yu'tauna kutubuhum bi aymanihim wa a'rifuhum bi simahum fi wujuhihim wa a'rifuhum binurihim yas'a baina aydihim. Aku kenali mereka dari sinar putih di anggota wudu mereka. Tidak ada yang memiliki sinar putih karena anggota wudu selain umatnya Nabi Muhammad SAW. Aku kenali mereka akan menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Aku kenali mereka dari wajah-wajah mereka karena rajin sujud. Aku kenali mereka dengan cahaya yang berjalan di depan mereka. Ya. Demikian hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, wa shahahahu, dan disahihkan oleh beliau, wa wafaqahu Dzahabi, dan disetujui oleh Al-Imam Dzahabi rahimahullahu taala. Wa qauluhu wa bi aymanihim ay wa bi aymanihim ay kutubuhum kama qala faman utiya kitabahu bi yaminih. Yaitu firman Allah taala, nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka itu menuntun mereka di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Yaitu di sebelah kanan mereka ada kitab catatan amal yang dia terima dengan tangan kanannya. Sebagaimana Allah berfirman, faman utiya kitabahu biyaminih, yaitu orang yang diberi kitab catatan amalannya dengan tangan kanannya, dia akan sangat gembira sampai kemudian pamer sama yang lain, ha umuqra'u kitabiyah, ini kitabku, baca baca baca, saking bangganya, senangnya. Pada hari kiamat dia dapati catatan amalan baiknya itu sangat banyak, sehingga dia katakan, ha umuqra'u kitabiyah, ini baca baca amalanku, amalanku. Faya subhanallah. Wa qaluhu bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Berita gembira bagi kalian pada hari ini, yaitu mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai. Ay qala lahum bushrakumul yawma jannat. Kegembiraan bagi kalian pada hari ini akan mendapatkan surga. Ay lakum al-bisharatu bi jannatin tajri min tahtiha al-anhar. bagi kalian kegembiraan karena mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai. Khalidina fiha, kekal abadi di dalamnya. Aimakisina fiha abada, tinggal di dalamnya selama-lamanya. Zalika huwal fawzul azim, itulah ya keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan yang sangat besar. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, yawma taqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu dhuruna naftabis min nurikum. Hari di mana berkata orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami, kami ingin mengikuti cahaya kalian. Itu pada hari kiamat. Hadza ikhbarun minhu ta'ala amma yaqa'u yawmal qiyamah fil 'arasati min al ahwal al muz'ijah wal zalazil al 'azimah wal zalazil al 'azimah wal umur al fadhi'ah. Ini khabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai apa yang akan terjadi pada hari kiamat, di tempat terjadinya hari kiamat yang begitu mengerikan, yang begitu mengagetkan jiwa, gempa-gempa yang sangat besar, perkara-perkara yang sangat mengerikan. Wa anahu la yanju yawma idin illa man amana billahi wa rasulih wa amila bima amarallahu bihi wa taraka ma anhu zajar. Dan tidak ada yang bisa selamat pada hari itu kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mengamalkan dengan apa yang Allah perintahkan dengannya, dan meninggalkan apa yang Allah larang darinya. Tidak ada yang bisa selamat pada hari kiamat kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengamalkannya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Maka kita di dunia, pelajarilah Al-Quran, pelajarilah Sunnah, ikutilah perintahnya, jauhilah larangannya. Sibukkanlah diri kita dengan itu. Loh, kerjanya kapan? Ya kerja ada waktunya. Sebagaimana istirahat ada waktunya, sebagaimana makan ada waktunya, sholat pun ada waktunya. Semuanya ada waktunya. Sa'atan, sa'atan. Ada waktunya, masing-masing ada waktunya. Jangan dibalik, waktu ibadah kerja, giliran kerja bolos. Ini kan kebalik. Ya. Gak amanah. Ya, jadi karyawan, giliran ibadah saya sibuk kerja. Giliran kerja bolos, gak tahu kemana. Ya. Jangan begitu. Ya. Ikhwan fi din azakumullah. Karena semuanya itu ya, punya waktunya masing-masing. Insyaallah kalau kita disiplin waktu, semuanya itu teratur. Islam telah mengatur pagi, subhanallah, sholat subuh. Habis sholat subuh, siapa yang waktunya masih lenggang, dia tunggu sampai syuruk, pahalanya seperti umrah. Atau kalau tidak, silahkan dia berpagi-pagi untuk mencari harta. Diberkahi Allahumma barik li umati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umat ini pada pagi harinya. Ya. Kemudian setelah itu di sela-sela bekerja, ada waktu duha, ada sholat sunnah di situ. Bekerja nanti pas sudah tapi-tapinya bekerja, mau sholat atau tidak sholat, jam 12 tetap istirahat. Maka orang yang beriman di jam itu sholat. Istirahat. Failulah. Sunnah failulah. Failulah itu berbaring. Ya, berbaring di siang hari sunnah, kebaikannya untuk kita juga. Makan siang, lanjutkan kerja di waktu siang, tidak akan mungkin lebih dari 2 jam, pasti capek. Ya, maka di waktu asar, waktu ibadah, dan kerja setelah asar juga tenaganya sudah tidak enak, ada zikir sore. Waktu maghrib sudah, waktu itu benar-benar waktu yang bukan untuk kerja. Kalau dia kerjanya sudah dari pagi, waktu benar-benar dia senggang. Mau kerja sudah dari pagi kerjanya, maka tidak ada alasan kecuali dia ya benar-benar ibadah antara maghrib dan isya. Kalau disempatkan dia ta'lim ya, rutin dan diniatkan intidaru shalah ila shalah, menunggu salat ke salat berikutnya. Itu pahalanya. Selama antum duduk di sini, kalau kita niatkan nunggu salat Isya, itu terus dituliskan pahala salat. Selain pahala ta'lim, pahala salat diteruskan, dituliskan terus seperti itu. Itu keutamaannya. Makanya luar biasa, ma'asyiral muslimin, seorang mukminnya disiplin waktunya, teratur. Teratur. Waktunya kerja-kerja, waktunya ibadah-ibadah, waktunya istirahat-istirahat, waktunya makannya makan, waktunya sama keluarga. Disiplin waktunya. Enggak ada sia-sia. Istirahat. Tengah malam atau sebelum tidur, sholat malam walaupun serokaat, tiga rokaat. Disempatkan. Ya. Banyak-banyak beristighfar ketika malam terbangun istighfar. Karena ciri orang-orang yang beriman itu wabil asharihum yastaghfirun. Ya, ciri orang-orang yang beriman itu di waktu sahur banyak-banyak istighfar. Jadi disiplin waktu itu kalau dijalani nikmat. Adapun kemudian orang itu menyia-nyiakan waktu, sungguh rugi dia. Karena ketika dia satu waktu, satu kegiatan dia sia-siakan, dia menyia-nyiakan kegiatan yang lain. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, kita diajari di dalam Al-Qur'an itu, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu selesai kerja, fansab, bersiaplah untuk kegiatan yang berikutnya. Kalau kamu sudah bekerja, apa kegiatan berikutnya? Ibadah. Sudah ibadah, ya. Was'au ila apa? Wa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ard. Ketika sudah dilaksanakan salat, silakan bertebaran di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, harapkanlah anugerah Allah, rizki Allah. Subhanallah. Allah ajari demikian. Setelah ibadah, setelah kerja, fangsob, persiapkan untuk ibadah, ikhlas karena Allah. Sudah salat, Allah perintahkan, keluar dari masjid, cari anugerah Allah, cari rizki Allah. Ketika datang salat, ya, salat. Nanti selesai salat, cari rizki lagi. Diajarkan. Ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita manajemen waktu kita. Disiplin yang bagus. Seorang yang sukses baik dunia ataupun akhirat adalah yang bisa menggunakan waktunya. Karena yang namanya waktu adalah ra'sul amwal litujar. Ya. Yang namanya waktu bagaikan modal bagi para pedagang. Bayangkan saja kalau dia mau berdagang enggak punya modal, akhirnya enggak bisa berdagang, akhirnya jadi kuli. Ya. Karena dia enggak punya modal untuk berdagang. Maka umur ini adalah modal kita. Kita mau ilmu dunia, modalnya juga waktu. Umur kita untuk belajar ilmu dunia, maka ilmu akhirat, surga, modalnya adalah waktu kita di dunia ini. Ini modal kita, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan modal yang terus berkurang, berkurang, berkurang. Jangan sia-siakan itu. Ya. Umur itu sangat berharga. Betapa sia-sia kalau kita gunakan umur pada perkara yang tidak bermanfaat. Gunakan umur kita sebaik mungkin. Ya. Oleh karena itu ada penyair mengatakan, ya, laita syabab yaudu yauman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu. Seandainya masa muda bisa kembali, aku akan ceritakan kepada para pemuda, nanti kalau kamu tua itu akan begini, begini, dan begitu. Jangan sia-siakan masa mudamu maksudnya. Kamu masih muda, tapi kalau sudah tua nanti akan begini dan begitu. Ya. Jadi setiap waktu itu ada fasenya. Contoh kita analogikan. Ketika anak itu mulai belajar masuk MI, usia 7 tahun, SDMI, umur 7 tahun. Kalau kita luputkan umur 7 tahun, tidak masuk sekolah dasar, kemudian luput 1 tahun saja, ini akan memudaratkan dia. Yang pertama, akan telat belajarnya. Akhirnya dia 8 tahun yang seharusnya dia sudah bisa baca, yang seharusnya dia sudah latihan sholat, belum baca. Ini mudarat bagi dia. Mudarat bagi yang lain, dia di satu kelas bersama teman yang lebih kecil. Akhirnya secara fisik, dia jadi raja. Ya. Temannya ganggu sedikit, sikut, dek. Karena lebih kecil, kalah. Ya. Seorang yang menyia-nyiakan waktu akan seperti itu. Mudarat bagi dirinya dan mudarat bagi yang lainnya. Maka setiap fase umur kita itu ada jenjang-jenjangnya. Jenjang 7 tahun adalah jenjang untuk diperintah. Latihan sholat, mulai menghafal Quran dan seterusnya. Maka ketika usia-usia muda seperti kalian ini, usia 7 sampai belasan tahun, jangan sia-siakan. Kalau kalian sia-siakan sampai usia 20 tahun belum menghafal Al-Quran, kalian nyeselnya nanti kalau sudah nikah. Padahal dari kelas 1 umur 7 tahun sudah menghafal Quran sampai umur 20 tahun. Karena kalau sudah umur 20 tahun pikirannya berbeda, Mas. Ya, pikirannya akan berbeda, pikirannya kerja. Bagaimana nanti masa depan? Kan begitu biasanya. Sibuk, depan mau apa? Dan ketika usia 20 tahun pun menyia-nyiakan kesempatan, akan bertemu dengan usia 25 tahun yang harus menikah. Sibuk lagi. Akhirnya kalau antum sia-siakan masa belasan tahun, tidak menuntut ilmu agama, tidak menghafal Quran, tidak menghafal hadis, tidak belajar agama, tiba-tiba tua dalam keadaan gak tahu ilmu agama. Semakin kita tunda, semakin buruk, semakin mudarat bagi diri kita dan yang lainnya. Maka jangan tunda setiap fase kehidupan kita itu, jangan ditunda. Kesempatan lakukan, kesempatan lakukan, kesempatan lakukan. Karena di hari berikutnya belum tentu kita dapat kesempatan yang sama. Kesana semakin sibuk. Maka kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mali fitanan. Badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian beramal soleh sebelum datang fitnah, sebelum datang ujian. Karena fitnah itu kaqita'i dhulumatil lail. Fitnah itu seperti potongan gelapnya malam. Kalau ditunda semakin gelap. Artinya kalau kita mau menempuh ya ke sebuah daerah di malam hari, enggak ada lampu, ya jangan tunggu malam. Di waktu sore itu segera kita tempuh jarak tersebut. Kalau tunggu malam kita tunda semakin gelap, kita enggak bisa apa-apa. Kalaulah memang harus menempuhnya, kita perlu peralatan, penerangan, keamanan, dan siap-siap. Semakin kesana tubuh kita semakin melemah juga, semakin ngantuk. Jangan-jangan sebelum sampai tujuan kita sudah sakit duluan di tengah jalan. Sama, umur kita semakin bertambah, semakin kesana semakin tua, semakin lemah ibadah, semakin lemah berpikir, semakin lemah lisan ini untuk baca Quran. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Nah, mungkin sudah ya selesai waktunya. Ini jamnya enggak kelihatan ya, silau. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.